Cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan.

aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam? istri yang ku cerai kanlah menangis di tengah hari menyesal tiada berguna tak akan ku kembali lagi. Yes. bisa terbaur dalam cinta. Berlayar tak mengharungi samudra. Mencapai tujuan pun di pantai harapan. Thank you. aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Aku takut tenggelam. Oh, oh, oh, oh, engkaulah mata air cinta. Izinkanlah ku minum walau setetes saja. Berikan kesejukan pada diri. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona, terpesona, terpesona. Selama itu lama, Saja aku tahu. bagai sampah yang berbau. Begitu mudah kau campakkan cintaku. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlu.

Thank you. Potretmu, oh, sebagai Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri.

bakar kemenyan tengah malam. Karena itu jalan yang hitam, itu bukan keputusan. Ku tahu kau dendam cinta kepada bekas pacarmu, lalu kau guna-guna. Jangan lagi kau lakukan, bakar kemenyan tengah malam. Bakar kemenyan.